Bismillah, terkait pertanyaan yang disampaikan tadi, apakah ijazah pondok pesantren bisa kuliah di Universitas Islam Madinah? Tergantung pondok pesantrennya. Jika pondok pesantren tersebut sudah melakukan proses muadalah persamaan dengan Universitas Islam Madinah dan mendapatkan rekomendasi untuk sahnya muadalah tersebut, maka pondok pesantren tersebut bisa untuk masuk ke Universitas Islam Madinah. Jadi kesimpulannya, terkait ijazah pondok pesantren yang bisa masuk ke Universitas Islam Madinah adalah yang sudah mendapatkan rekomendasi muadalah dari Universitas Islam Madinah. Nah, bahwa sekolah di Madinah itu harus melalui proses pemenuhan administrasi yang diminta di sana. Di antaranya adalah terkait dengan ijazah. Ijazah pondok pesantren yang bisa untuk mendaftar, dan itu belum tentu diterima juga, belum tentu diterima, adalah pesantren yang sudah mengajukan muadalah persamaan, kemudian mendapatkan rekom dari sana, barulah ijazah tersebut bisa digunakan untuk mendaftar. Jadi di antara fungsi utama dari ijazah yang muadalah tadi adalah sebagai pemenuhan syarat utama untuk bisa mendaftar. Karena kalau itu tidak ada, tidak bisa mendaftar. Kalau sudah bisa mendaftar, bisa diterima, bisa tidak. Demikian pula ijazah-ijazah yang lain yang bukan ijazah muadalah. Tidak semua yang mendaftar itu diterima. Tidak semua yang mendaftar itu diterima. Dari yang mendaftar seluruh Indonesia, sekian persen saja yang diterima. Melalui tes, melalui ujian, ketika lulus, maka baru diterima. Jadi seperti itu.